Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Al-muharramat fin nikahi qisman. Al-muharramat di dalam nikah, yani yang tidak boleh dinikahi, ada qisman, ada dua jenis. Al-qismul awwal qismun yuhramu ilal abad. Jenis yang pertama adalah qismun yang yuhramu ilal abad, yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Yang kedua, qismun yuhramu ila amad. Yang kedua, bagian yang diharamkan untuk dinikahi pada waktu tertentu. Berarti kalau kalian tulis al-muharramat qisman, yang satu ilal abad selama-lamanya, yang satu ilal amad pada batas waktu tertentu. Fal awal, jenis yang pertama, sab'un minan nasabi. Jenis yang pertama ada 7 dari nasab. Yang pertama ummahat, ibu-ibu kita tidak boleh dinikahi. Wa in alauna, walaupun terus ke atas. Alaun ke atas, nazal ke bawah. Nazalna dan alauna, maksudnya terus ke atas adalah di atasnya ummul apa itu? Jiddah, nenek. Terus ummul jiddah ke atas. Pokoknya ibu kamu, nenek kamu, nenek dari bapak, nenek dari ibu, nenek sampai ke atas. Nenek buyut, ibunya nenek, ibunya nenek, apa lagi? Ila akhirih. Itu apa namanya? Wa'in alauna. Wa'in alauna. Tidak boleh dinikahi ilal abad, selama-lamanya. Yang kedua al-banat. Yang kedua anak perempuan tidak boleh dinikahi. Wa in nazalna. Ini kebalikannya. Wa in nazalna. Anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan, anak cucu cicit canggah udeg-udeg siwur dan seterusnya sampai ke bawah. Entah sampai yang tidak dikasih nama apa julukannya itu kalau turunan yang ketujuh, wallahu alam. Yang jelas anak cucu cicit dan seterusnya kalau itu perempuan tidak boleh dinikahi abadan, ilal abad, selama-lamanya. Yang ketiga, wal akhawat min abawaini, saudara-saudara seibu sebapak, saudara kandung seibu sebapak. Au abin au ummin, atau yang sebapak saja atau yang seibu saja, semuanya tidak boleh dinikahi. Saudara sebapak, saudara seibu, dan saudara seibu sebapak tidak boleh dinikahi. Oleh karena itulah dalam pernikahan selalu ditanya, kamu siapa? Fulan, fulan bin, bin Ahmad, bin Salim. Anti siapa? Fulanah, binti man, binti Ahmad. Ahmad bin Salim. Berarti saudara? Tak bisa. karena sama bapaknya, sama kakeknya. Misalnya yang satu hidup di sana dari bayi, yang satu dipelihara oleh orang lain dari bayi juga, sehingga ketika besar tidak kenal, kemudian bertemu di satu tempat ingin menikah, ternyata nasabnya sama, satu bapak satu kakek, maka tidak boleh dinikahkan. Kalau dia memaksa, maka dia menyelisihi Allah dan Rasulnya. Itu yang keberapa? Ketiga. Yang pertama ibu, nenek dan terus ke atas. Yang kedua anak, cucu, cicit, canggah dan terus ke bawah. Yang ketiga saudara. Apakah saudara sebapak atau saudara seibu atau saudara sebapak seibu? Yang keempat, wabanatuhunna, dan anak-anak mereka semua. Siapa ini anak-anak mereka? Anak-anak kakak, anak-anak adik, anak-anak saudara. Apa kalian panggil? Ponakan. Tidak boleh dinikahi. Jangan lupa, kalau kita berbicara tentang tidak boleh dinikahi, tidak boleh dinikahi, itu disebut mahram. Kalau mahram, berarti dia adalah orang yang merupakan kerabat atau keluarga. Baik, sebagaimana ibu dan anak bisa bertemu, bahkan cium tangan dan sebagainya, demikian pula kakak adik, demikian pula ponakan. Taib, anak-anak mereka, yakni anak-anak saudara sebapak seibu, anak-anak saudara sebapak, anak-anak saudara seibu. Yang kelima, wabanatul ikhwah, dan anak-anaknya saudara. Oh, tadi kan sudah anak-anaknya saudara. Iya, tetapi yang dibicarakan di atasnya kan banat, saudara perempuan, akhwat. Al-akhwat min abawaini au min abin au min ummin. Al-akhwat, tetapi karena dalam bahasa Indonesia semuanya kakak atau saudara sama, maka saya bedakan. Saudara, kalau perempuan saudari. Kakak, kalau perempuan kaki. Ya, apa dong? Kakak kalau perempuan apa? Kalau saudara, saudari. Kalau adik, adi. Barakallahu fikum. Kalau gitu pakai saudara saja, biar gak bingung. Saya baca ulang. Nomor tiga, saudari-saudari dari bapak dan ibu, saudari-saudari sebapak, saudari-saudari seibu, dan anak-anak mereka, berarti anak-anak saudari-saudari. Baru nomor limanya, dan anak-anak perempuan saudara. Ah, begitu. Ini yang mudzakkar. Sehingga saudara-saudara tadi, yang laki-laki tentunya, sebapak seibu atau seibu saja atau sebapak saja, anak-anak mereka juga mahram. Anak-anak mereka juga tidak boleh dinikahi, alias mahram. Yang keenam, wal ammat, bibi-bibi. Wal khalat, bibi-bibi. Itulah bahasa Indonesia. Itulah bahasa Indonesia. Bibi dari bapak, bibi dari ibu sama. Saudaranya bapak disebut apa di sini? Yang perempuan bahasa Indonesia, kalau amin bahasa Arab, bibi kan. Saudaranya bapak yang perempuan bibi, saudaranya ibu yang perempuan bibi juga, tetapi dalam bahasa Arab berbeda. Kalau saudara dari bapak itu disebut dengan am, maka kalau saudari dari bapak, ammah, yang kalian sebut ameh. Ah, itu tadi ya. Taib, kalau saudara dari ibu namanya khal. Kalau saudari dari ibu namanya khalah. Yang biasa orang-orang Arab di sini bilangnya khaleh. Maksudnya khalah. Maksudnya khalah. Berapa itu sudah? Hah? 7. Ibu, nenek, ibunya nenek terus ke atas, wa in alauna. Anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan, wa in nazalna. Saudari-saudari sebapak seibu, saudari-saudari sebapak saja, saudari-saudari seibu juga tidak boleh dinikahi. Nomor 3. Wabanatuhunna, dan anak-anak perempuan mereka juga tidak boleh dinikahi, karena itu ponakan-ponakan. Demikian pula anak-anak perempuan dari saudara-saudara, saudara sebapak, saudara seibu, saudara sebapak seibu, karena itu juga ponakan. Yang 6, ammat, dari kata ammah, saudara bapak yang perempuan. Yang 7, khalat, saudara ibu yang perempuan disebut khalah, jamaknya khalat. Kadang-kadang mereka memanggil ammati dan khalati, khalati dan ammati. Itu 6 dan 7, tidak boleh dinikahi. Wa dalilu tahrimiha ulai qauluhu ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum. Dalil haramnya mereka disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Baik. Kalian lengkapi ayat ini di buku kalian. Karena ini penulisnya mungkin menganggap kalian hafal Quran semua. Kasih buntutnya aja tahu kelengkapannya. Ya, walaupun kenyataannya ada yang hafal, tapi tulislah supaya jangan lupa. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Lanjutkan sampai selesai ayatnya. Baik. Wa yuhram ma yumathiluhunna min ar-radha'ah. Dan juga diharamkan untuk dinikahi yang menyamai mereka dari rada'ah. Yang menyamai mereka dari rada'ah, saudara susuan. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yuhram min ar-radha'ah ma yuhram minan nasab, diharamkan karena persusuan sebagaimana diharamkan karena nasab. Berarti sama persis. Kalau ini satu orang punya ibu, tidak boleh dinikahi mahramnya. Punya nenek, tidak boleh dinikahi karena dia mahramnya. Punya anak perempuan, enggak boleh dinikahi. Punya cucu perempuan, juga tidak boleh dinikahi. Orang ini barakallahu fikum, kalau ternyata punya saudara susu, ibu ini kan anaknya berarti, disusuin oleh ibu ini, ya namanya anak sendiri, disusuin. Tiba-tiba ada anak lain ikut disusukan oleh ibu ini. Maka anak ini sama dengan anak kandungnya. Anak susuan tadi sama dengan anak kandungnya. Hurrimat 'alaihi, ibu susuan, kakek, nenek susuan, bin susuan, dan seterusnya sampai ke bawah. Kenapa? Ini kayak saudara, ponakan. Kok bisa ponakan? Karena ini saudara susu, maka ini ponakan susu. Baik, kalau ada saudara perempuan di sini, dia saudari, saudara sesusuan, karena sama-sama menyusu di ibu yang sama. Baik, berarti kita dapat 7 lagi. Di samping 7 yang sudah kita sebutkan, ada 7 lagi dari rada'ah. Tinggal ditambah ibu jadi ibu susuan, anak perempuan jadi anak perempuan susuan, saudari, saudari susuan, anak-anak saudari, ponakan susuan, ammah, paman dari bapak, sama juga. Kalau ammah perempuan, makanya dikatakan bibi susuan. Demikian pula saudara ibu, bibi susuan. Wa yuhram arba'ah lil musaharah wa hunna, dan diharamkan pula untuk dinikahi karena hubungan pernikahan. Ummahatuz zaujat, ibu-ibunya istri, ibu mertua. Wa in alauna, walaupun naik ke atas, kakeknya, neneknya istri, ibunya istri, neneknya istri, ibunya, neneknya istri, ibunya, ibunya, ibunya istri, ibunya, ibunya, ibunya, ibunya, ibunya istri. Yang keberapa berarti itu? Yang kelima, yang keenam. Tayyib, itu makna wa in alauna, wa in alauna. Yang kedua, banatuhunna wa in nazalna in kana qad dakhala bihinna. Yang kedua, anak perempuan istri. Wa in nazalna. Apa wa in nazalna? Anak perempuan istri, cucu istri, cicit istri, canggah istri, dan seterusnya. Itu juga tidak boleh dinikahi. Kenapa bahasanya anak istri? Apa enggak? Anak istri kan anaknya dia sendiri. Beda. Hati-hati, berbeda. Kalau anak dia, yaitu anak, sudah dibahas tadi di atas. Tapi ini menikahi seorang wanita punya anak, perempuan. Maka ketika dia sudah duhul, sudah menikahi ibunya, dan sudah terjadi jima padanya, maka anak perempuannya tidak boleh dinikahi. Anak tiri, anak tiri tidak boleh dinikahi. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? In kana qad dakhala bihinna, kalau sudah duhul, atau bahasa mereka imkanud duhul, sudah memungkinkan untuk duhul, sudah masuk kamar, sudah selesai. Kalau tidak, nikah dengan ibunya, ini anaknya. Belum duhul, udah jadi, batal, cerai, saya mau nikah anaknya aja. Boleh? Boleh, kalau belum duhul. Tapi kalau sudah duhul, maka tidak boleh menikahi anaknya selama-lamanya. Selama-lamanya. Berarti yang masuk jenis pertama apa jenis kedua? Masih jenis pertama. Ilal abad, selama-lamanya. Yang ketiga, zaujatul abai wal ajdadi wa in alauna. Yang ketiga, istri-istri bapak, istri-istri kakek, istri-istri bapaknya kakek, istri-istri bapaknya bapaknya bapaknya kakek, dan seterusnya sampai ke atas. Wa in alau, wa in alau. Tadi kena wa in alauna. Kenapa sekarang wa in alau? Tadi mu'annath, sekarang mudzakkar. Bapak, kakek, dan terus ke atas, istri-istrinya tidak boleh dinikahi. Mu'abad? Na'am mu'abad. Abadan. Mungkin ada yang tanya, itu juga sama, Sat. Kalau istrinya bapak kan berarti ibu saya. Kan sudah disebut tadi ibu saya di atas. Beda. Kalau ibu, ya berarti ibunya kamu. Memang disebutnya istrinya bapak, tapi itu ibu kamu lebih dekat. Tetapi yang dimaksud istrinya bapak adalah kalau bapak punya istri lain selain ibumu. Kalau bapak punya istri lain selain ibumu, maka dia juga mahram, tidak boleh dinikahi. Kalau kakek juga punya istri lain selain nenekmu, maka itu juga tidak boleh dinikahi. Kalau bapaknya kakek punya istri lain selain nenekmu, tentunya juga tidak boleh dinikahi, dan seterusnya dan seterusnya. Wa in alau. Yang keempat, zaujatul abna wa in nazalu. Zaujatul abna, istrinya anak. Istrinya anak laki-laki. Berarti apa kita sebut dalam bahasa Indonesia? Mantu, ya. Wa in nazalna, walaupun terus ke bawah, istrinya anak, istrinya cucu, istrinya cicit, istrinya cangga, istrinya terus sampai ke bawah. Wa yuhram ma yumathiluhunna min ar-radha', dan juga diharamkan yang sejenisnya karena susuan. Dalilnya sama. Dalil hadza qauluhu ta'ala wa ummahatun nisaikum. Selesaikan. Bahkan syahidnya belum ditulis di sini. Apa syahidnya? Syahidnya allati arda'nakum, yang menyusui kalian. Artinya susuan. Barakallahu fikum. Amal muharramat ilal abad. Ataupun adapun muharramat yang ilal amad, pada waktu tertentu saja. Siapa yang diharamkan tidak muabad, sementara saja? Hunna ukhtuz zaujah. Di antaranya adalah saudari istri. Apa kita sebut biasanya? Hah? Ipar. Saudari ipar. Istri punya kakak perempuan, punya adik perempuan. Maka itu adalah ukhtuz zaujah. Demikian pula bibinya istri. Demikian pula bibik dari ibunya istri. Maka ini muharram. Selama-lamanya tidak. Kalau kamu sudah selesai dengan istrimu karena meninggal atau karena cerai, bisa menikahi mereka. Tapi kalau masih dipegang istrinya, tidak boleh dinikahi. Berarti ilal amad, pada batas waktu tertentu. Selama zaujah, selama istri masih dipegang sebagai istrimu, maka kakaknya, adiknya, bibinya tidak boleh dinikahi. Karena Allah katakan wala antajma'u bainal ukhtain, jangan mengumpulkan dua bersaudara. Tidak boleh dua-duanya jadikan istri. Wala, tidak pula boleh satu orang wa khalatiha, dan bibinya digabung dua-duanya jadi istri, enggak boleh. Berarti tidak boleh, tidak boleh ini sampai kapan? Apakah muabadan ilal abad? La. Ila anin khala'a minha. Sampai kapan? Sampai terlepas dari istrinya ini. Apakah dengan cerai atau dengan meninggal? Ketika meninggal, kemudian dia menikahi adik istrinya, boleh. Setelah meninggal istrinya, dia menikahi kakak perempuan istrinya, boleh. Yang diistilahkan di Indonesia dengan naik ranjang dan turun ranjang. Hah? Kalau sudah meninggal istrinya, kemudian dia nikahi adiknya istri, namanya turun ranjang di sini di Indonesia. Kalau setelah meninggal istrinya dia nikahi kakaknya istri, namanya naik ranjang. Itu istilah saja dari mereka. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran.